bicara dengan hati, tak sedikit ada yang mengerti. Bicara secara laki hanya menambah daftar anarki. Selayaknya ku hanya ingin dihargai tanpa menambah rasa sesal di hati. Karena kini apa yang aku jalani, kini tak adil lagi dengan realita yang ku hadapi. Bicara dengan hujan, ku rasakan kekecewaan deras. Ku rasakan bicara dengan hujan, ku luapkan biar nanti alam yang binasakan. Bicara dengan hujan, ku rasakan kekecewaan deras. Ku rasakan bicara dengan hujan, ku luapkan biar nanti alam yang binasakan. Layaknya ku hanya ingin dihargai tanpa menambah rasa sesal di hati. Karena kini apa yang aku jalani, kini tak adil lagi dengan realita yang ku hadapi. Bicara dengan hujan, ku rasakan kekecewaan deras. Ku rasakan bicara dengan hujan, ku luapkan biar nanti alam yang binasakan. Bicara dengan hujan, ku rasakan kekecewaan deras. Ku rasakan bicara.